السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis ilmu, yang semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan, amal saleh yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan jalan kita menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita lalui beberapa pertemuan dan telah kita uraikan beberapa sifat-sifat buruk yang hal itu kita pelajari agar kita terhindar darinya dan tidak terjerumus kepadanya. Sifat-sifat yang sudah kita pelajari paling tidak ada tiga. Yang pertama adalah bersikap keras dan kasar. Kemudian yang kedua adalah bermuka masam dan cemberut. Kemudian yang ketiga adalah cepat marah. Maka ini adalah akhlak-akhlak yang buruk. Apabila ada di dalam diri kita, maka hendaklah segera kita kurangi dan sampai bisa kita hilangkan. Karena hal itu akan berdampak buruk bukan hanya bagi diri kita, akan tetapi juga bagi kepentingan dakwah dan agama ini. Bagaimana mungkin seorang akan tertarik dengan Islam kalau kita berperangai yang keras dan ketus, atau ketemu orang dengan berwajah yang muram, atau sedikit-sedikit marah, maka tentu orang akan menjauh dari diri kita. Kalaupun mendekat, tentu ada tujuan-tujuan tertentu yang bukan murni serta ikhlas dekat dengan kita. Yang keempat, sifat yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah al-mubalaghatu fil laumi wat taubihi, berlebih-lebihan di dalam mencela dan mencaci. Artinya terkadang ada orang memiliki sifat mencela, mudah mencaci. Akan tetapi ini jauh lebih parah, yaitu dengan model dan bentuk kata-kata yang berlebih-lebihan dan sangat luar biasa. Sifat seperti ini banyak muncul dari orang-orang papan atas, orang-orang elit dengan makna yang sebenar-benarnya, seperti para penguasa, direktur misalnya, atau bahkan seorang guru, kemudian seorang bapak. Ini akan berpotensi memiliki sifat mencela yang berlebih-lebihan. Maka siapa di antara kita yang memiliki kedudukan-kedudukan itu, hendaklah mulai sekarang mawas diri dan melihat ke dalam diri lagi, apakah ada sifat itu ataukah tidak. Yaitu apabila kita sebagai seorang penguasa, pejabat, ataupun kita sebagai direktur, ataukah kepala sekolah misalnya, ataukah kita sebagai seorang guru misalnya yang menguasai satu kelas, atau kita sebagai bapak yang menguasai dan memimpin satu keluarga. Maka sifat mencela yang berlebih-lebihan sangat berpotensi muncul dari orang-orang seperti ini. Sifat suka mencela dan mencaci akan menjadikan orang menjauh dari diri kita. Bahkan sebelum dekat akan menghindar. Seandainya kita sudah dikenal sebagai seorang yang suka mencela dan mencaci, kemudian kita biasa duduk di suatu tempat, maka orang akan waspada. Kalau lewat tempat itu atau ingin mampir di tempat itu, dilihat dulu apakah orang yang suka mencaci dan mencela tadi ada ataukah tidak. Itu kalau umum. Lain halnya ketika atasan itu sifatnya adalah suka mencela tadi, maka bawahannya ini selalu menghindar, ya, selalu bermain di belakang. Sehingga prinsipnya akan muncul yang dikenal dengan ABS. Apa itu? Asal bapak senang, ya, pokoknya atasannya senang, oke, sudah, ya. Tapi di belakang gak tahu, bisa jadi mengkhianati atasannya. Maka sebetulnya sifat seperti ini menjadikan bawahan itu musuh, orang yang dia pimpin musuh, bahkan anak pun menjadi musuhnya. Yeah. Sehingga saya punya teman seperti itu. Pinter akademiknya, kalau ilmu eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi, pinter luar biasa. Tapi namanya kepribadian sosial, berhubungan dengan masyarakat, tidak bisa. Karena selalu apa yang dia perbuat dipersalahkan oleh orang tuanya, bahkan sampai dipukul dan dihajar dengan model hajaran yang menjadikan seorang anak itu berazam, bertekad, tidak punya keinginan kecuali keinginan itu sesuai dengan orang tuanya. Sehingga pasif sekali anaknya ini, sampai besar, sampai dia menjadi dosen pun kejiwaannya seperti itu. Ini salah satu akibat dari orang yang suka mencela dan mencaci orang lain, terutama bawahannya. Yang terkadang orang-orang yang suka mencela ini, ketika direnungkan apa yang dia cela, ternyata bisa jadi itu yang benar. Tapi gara-gara yang menyampaikan itu bawahannya dianggap salah. Kalau dalam satu perkumpulan atau satu perusahaan, hal ini juga bisa berakibat fatal. Ketika bawahan sudah tidak dianggap oleh atasannya, bahkan cenderung dicari-cari kesalahannya, maka akan banyak ketimpangan yang muncul darinya. Kalau seorang guru selalu dan suka mencari-cari kesalahan lalu mencela muridnya, maka sang murid ini cenderung apa? Tidak suka terhadap guru itu. Padahal kalau kita ingat dahulu, guru itu kunci kesuksesan belajarnya siswa. Berapa banyak kita dulu, jika ganti gurunya pelajarannya sama, nilainya merosot. Nggih, Pak. Kadang pelajarannya kita senang, tapi karena gurunya itu penyampaiannya atau bahkan kata-katanya sering menyakitkan hati, akhirnya kita benci pelajaran itu. Kalau benci akhirnya tidak mau belajar, karena begitu lihat buku terbayang wajah gurunya yang dia benci itu. Ini gara-gara apa? Sepele. Gurunya suka mencaci, mencela sesuatu yang terkadang remeh dijadikan besar. Kesalahannya kecil, sepele, tapi diperbesar. Sehingga sang anak ini mati kutu, ketakutan, bahkan benci terhadap gurunya, termasuk pelajarannya. Akhirnya walaupun secara tes IQ, IQ-nya tinggi, tidak bisa mempelajari mata pelajaran tersebut. Ini salah satu akibatnya dan beberapa contoh yang kita angkat. Sifat ini, suka mencela dan suka mencaci berlebihan, itu biasanya jarang muncul dari orang yang sepadan. Kita dengan teman sejawat, walaupun teman sejawat kita melakukan kesalahan, itu paling kita cuma diam. Kalau dekat dengan dia baru kita omongi atau nasihati. Yang banyak kalau atasan dengan bawahan, apapun model statusnya, itu banyak dan berpotensi. Karena yang atas merasa berkuasa dan lebih dari yang di bawahnya. Tapi kalau sepadan, sama-sama umurnya, sama-sama kepandaiannya misalnya, sama-sama jabatannya misalnya, maka cenderungnya hal ini tidak ada. Bisa muncul apabila dalam kondisi misalnya teman sebaya misalnya, sepadan, lama enggak menyapa, baik lewat telepon atau zaman kita SMS, itu kadang kita tegur, sampean ini gimana, kita sudah seperti saudara, enggak pernah telepon, enggak pernah kirim SMS, enggak pernah kirim kabar. Paling dalam kasus-kasus seperti itu saja akan menjadikan orang yang kita tegur, teman kita, akan merasa ditekan, merasa dicari-cari kesalahannya. Maka hal ini pun perlu kita hindari. Sehingga walaupun dalam kasus dua sahabat lama tidak menyapa, maka tidak perlu diungkit lama mereka putus hubungan. Dianggap aja sesuatu itu tidak ada. Sehingga begitu ketemu akrab, tidak ada satu unsur menyakiti hati orang yang kita temui. Apalagi kadang di dalam satu masjid seperti itu, kita punya teman kebetulan tidak rajin sholat. Suatu ketika muncul di masjid atau musola, temannya langsung nyapa, "Hei, tumben datang." Tumben datang. Ini saja itu langsung menimbulkan perasaan tidak enak di dalam hati orang ini. Dan ini sering saya dapatkan keluhan. Gimana itu Ustaz? Saya sudah mulai semangat sholat di masjid, begitu menginjakan kaki di masjid itu langsung disapa, "Tumben sholat, tumben ke masjid." Akhirnya saya malah tidak datang ke masjid itu. Nah, maka ini dalam hal dakwah pula, dalam hal pendidikan anak kita seperti itu. Walaupun misalnya, maaf, kita punya anak, kita punya teman malas sholat misalnya, kemudian suatu ketika sholat, maka tegurannya jangan "tumben kok sholat." Tapi tegurannya, sapaannya adalah "alhamdulillah sekarang kamu sudah rajin sholat." Ya gini, jangan sampai absen lagi. Itu dukungan. Tapi kalau tadi itu langsung seperti mencela, "Kok tumben sholat, malah gak sholat lagi." Meskipun sapaan-sapaan tadi sifatnya itu dasarnya cinta, sangat cinta, tapi dia gak rajin sholat, kita rajin sholat. Begitu datang, ternyata yang terucap itu bukan yang baik, malah sesuatu yang menjadikan orang itu sedih, sakit hati. Kalau bahasa kita cegek, sudah niat, ternyata digembosi, ternyata masih dicela. Dalam hal cela-mencela ini, seorang penyair menyatakan dengan satu ungkapan syair yang indah dan patut kita renungi. Sehingga ungkapan ini hendaklah kita ingat sebelum kita mencela orang yang kita lihat bersalah. Kata penyair itu, "La'alla lahu 'udhran wa anta talumu." Bisa jadi orang yang kita lihat salah itu punya alasan, punya udzur. Misalnya yang lama tidak datang ke masjid itu karena sakit, karena sakit tidak bisa sholat berjamaah. "Wa anta talumu," tapi itu pun engkau cela. "Wa rubbam ri'in qad lama wa huwa malimu." Berapa banyak orang yang mencela padahal dia lebih pantas untuk dicela. Karena terkadang orang itu punya uzur, punya alasan yang kita tidak tahu, tapi sering kita tidak mau tahu. Maka dalam hubungan interaksi dengan manusia itu, hendaklah kita banyak memberikan uzur, jangan meminta mereka perfect. Apa itu Pak perfect, Pak? Sempurna. Kita kalau berhubungan dengan orang, jangan minta orang itu sempurna. Orangnya harus selalu baik kepada kita, orangnya harus kata-katanya baik kepada kita, orangnya harus begini kepada kita. Jadi kita nuntut banyak kebaikan dari dia. Tapi sebaliknya, apabila ingin persahabatan di antara manusia itu langgeng, adalah banyak memberikan uzur kepada orang tersebut. Walaupun terkadang terucap kata-kata yang tidak enak, maka kita kasih uzur. Mungkin dia bahasa Surabayanya keprojot. Tidak diniati menyakiti hati kita, tapi pilih katanya keliru. Kalau kita sikapnya adalah gampang memaklumi kesalahan orang lain, maka kita pun akan disikapi seperti itu. Kita ketika keliru, ketika salah, dimaklumi. Tapi sebaliknya, jika kita mintanya punya teman itu sempurna, maka kita pun akan dituntut sempurna. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diingat, terkadang orang yang salah atau yang dicela itu punya alasan. Dan berapa banyak orang yang mencela padahal dia lebih pantas untuk dicela. Maka intinya adalah banyak memaklumi kesalahan orang lain, termasuk akhlak yang mulia. Ya. Meskipun bukan berarti misalnya atasan melihat bawahannya keliru dibiarkan, bukan itu maksudnya. Tapi cara meluruskannya itu yang baik. Hindari cara-cara mencela. Ya. Sekedar bertanya, menggali informasi, kenapa hal ini bisa terjadi, dan dipelajari sebab-sebabnya, baru kemudian dinasihati dengan baik. Kalau memang dia yang menjadi sebab kesalahan tersebut, bukan langsung dicela, karena bisa jadi bukan dia, dianya hanya terkena imbas saja. Nah, ini yang perlu difahami juga. Sifat kelima, sifat yang jelek, pertanda orang itu memiliki akhlak yang buruk, dan sifat ini harus kita hindari, adalah al-kibru, sombong. Ya. Sombong. Sombong ini modelnya banyak. Baik dalam ucapan, baik dalam gerakan, ataupun dalam bergaya. Ya. Maka banyak. Kadang orang sombongnya itu dari perkataan sudah kelihatan. Kalau ngomong tidak pernah mau di bawah omongan lawan bicaranya, tinggi terus. Ya, kita punya sering lawan bicara gitu. Ya. Banggakan ini anak saya yang ke luar negeri ini lulus ini terus kekayaannya gini terus ya. Itu sombong dalam bentuk model perkataan. Ya. Kadang sombong dalam bentuk gaya. Ya, jalannya petentang-petenteng ya. Kayak centeng pasar, semua orang kayak ditantang semua. Itu juga pengaruh. Dalam hal berpakaian juga. Maka ini termasuk hal-hal yang jauh dari fitrah manusia dan akal sehat manusia, kesombongan ini. Sehingga diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya ada secercah kesombongan. Orang yang sombongnya sedikit saja tidak masuk surga, apalagi yang banyak. Kemudian ketika mendengar hadis ini, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seorang yang berpakaian bagus dan sandalnya bagus? Apakah termasuk kesombongan? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Hakikat kesombongan adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang ada kesombongan di dalam dirinya tidak masuk surga. Sudah jaminan. Kemudian seorang bertanya, apakah berpakaian bagus, memakai sandal yang bagus termasuk kesombongan? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah, suka keindahan. Artinya itu bukan termasuk kesombongan. Tapi hakikat kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jika dinasehati dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah, tidak mau terima. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, apalagi yang menyampaikan kebenaran itu masih muda belia, umurnya masih di bawah yang dinasehati, apalagi lebih pantas jadi cucunya. Maka ketika kebenaran datang dari seorang yang rendahan baik umurnya maupun status sosialnya, kemudian ditolak, maka yang menolak ini terkumpul di dalamnya ciri kesombongan, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia sang pembawa kebenaran itu. Tentang hadis ini ada kisah lucu yang saya alami sendiri ketika memasuki satu masjid. Dituliskan hadis ini tapi keliru. Ya, ini akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa panjang pendek di dalam bahasa Arab itu bisa merubah makna. Di dindingnya dituliskan tulisan Arab yang keliru. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau maknanya, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai unta. Hadisnya padahal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Beda apa, Pak? Beda alif. Yang pertama artinya unta itu jamal. Yang kedua dipanjangkan setelah mimnya, jamal, itu keindahan. Ternyata ditulis tanpa alif, sehingga maknanya jadi sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai unta. Ini ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesombongan ini merugikan kita dari segi akhirat saja, bahwasannya kita dijamin masuk neraka. Kok bisa, Ustaz? Iya, di akhirat itu tidak ada tempat kecuali berapa, Bu? Dua, surga atau neraka. Tidak ada itu seperti khayalan anak-anak muda itu. Sebagian mengatakan saya akan dua plek, saya akan berbuat maksiat yang banyak. Lo kenapa, Mas? Supaya nanti di akhirat malaikat penjaga neraka, sinten asmane? Namanya siapa malaikat penjaga neraka? Hah? Hah? Malik. Malik. Iya. Yeah. khazinun nar, penjaga neraka. Karena melihat nakalnya saya, maksiatnya saya yang begitu banyak, mangkel, sehingga waktu megang dan melemparkan saya dengan tenaga penuh, bablas melewati neraka, sehingga gak jadi masuk neraka. Ya, kan ada gitu ya, anak-anak muda guyonannya macam-macam. Ya, di antaranya itu. Jadi ada keyakinan ada tempat di antara surga dan neraka. Yang ini adalah satu keyakinan yang keliru. Tidak ada. Neraka itu cukup untuk semua penghuninya, bahkan masih longgar. Ya. Makanya dalam satu ayatnya dikatakan bahwa neraka itu selalu ketika dilemparkan penghuni neraka ke dalamnya selalu menyatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan. Ya. Jadi setiap dilempari tanya hal min mazid, apakah ada tambahan yang bakal dimasukkan. Jadi jangan khawatir, kalau masalah neraka tidak akan pernah penuh. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan dunia pun kesombongan itu sering menutup kesuksesan kita. Karena pertama kita sudah tidak menghiraukan orang yang statusnya lebih rendah dari kita. Sehingga kebenaran yang harusnya kita terima kita tolak. Baik dalam hal agama maupun dalam urusan dunia. Apalagi jika satu bidang itu kita bukan ahlinya, maka tentu kita memerlukan nasihat orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang ahli dalam hal itu. Maka intinya kesombongan merugikan kita di dunia dan di akhirat. Yang keenam, sifat yang buruk lainnya adalah mengejek orang lain. Entah karena kemiskinannya, kebodohannya, atau bajunya yang tidak berkelas, atau bahkan karena akhlaknya yang jelek. Ya. Jadi meskipun kita bertemu dengan orang yang fisiknya jelek, itu kita tidak boleh mencelanya. Baik itu kita komentari, orang ini tinggi sekali, orang ini gendut sekali, itu sudah termasuk mengejek dan menghinanya. Dan itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Berapa banyak orang yang fisiknya menurut kita adalah jelek, rendah, tapi dia jauh lebih sukses daripada kita. Berapa banyak yang terkadang mereka cacat, tapi memiliki keistimewaan yang kita tidak bisa seperti dia. Yang itu maknanya dari segi keistimewaan itu kita cacat. Ya. Yeah. Ada orang buta, kalau di Timur Tengah itu biasanya memiliki kelebihan hafalan yang sangat kuat. Ya. Yang kita saja sulit untuk menghafal. Dia cacat dari segi matanya, tapi ingatannya sangat tajam. Sebenarnya kita kebalikannya, kita bisa melihat tapi ingatan kita cacat. Sehingga dengan ini sebetulnya tidak berhak untuk kita mengejek orang yang kita lihat kurang. Ya. Orang miskin hartanya sedikit kita anggap remeh. Padahal kita belum tahu, siapa tahu dia termasuk orang yang abid, ahli ibadah, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba Allah yang apabila berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mungkin karena kekayaan kita, kesibukan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita pun jauh dari terkabulkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan ini sifat mengejek orang lain dengan keadaan yang menurut kita adalah rendah, tidak pantas sebanding dengan kita, adalah sifat-sifat yang buruk yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain, asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah juga wanita mengejek wanita yang lain, asa an yakunna khairan minhun, bisa jadi yang diejek, yaitu wanita yang diejek, jauh lebih baik daripada yang mengejek. Seperti yang saya contohkan tadi, dari sisi jasad orang tersebut adalah buta, tapi ingatannya kuat sehingga cepat menghafal Al-Quran, yang Al-Quran itu kelak di akhirat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Sedangkan seorang yang menghafal Al-Quran itu selalu murajaah, selalu tadarus Al-Quran kesehariannya, sehingga potensi mendapatkan syafaat dari Al-Quran jauh lebih banyak daripada yang tidak hafal Al-Quran. Sedangkan kita kadang-kadang jangankan menghafal, baca saja belum tentu benar, meskipun mata kita ini lengkap, mata kita ini masih tajam, tapi ternyata pikiran kita tidak tajam. Maka sebenarnya kalau ditimbang dari sisi ini, yang cacat itu kita, sedangkan orang yang buta tadi itu orang yang istimewa, karena nanti di akhirat dia yang banyak peluang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sedangkan kita karena baca saja boleh dikatakan tidak pernah, tentunya tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Tentang kaya dan miskin, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, orang miskin itu di antara orang-orang yang soleh adalah lebih dahulu daripada orang kaya yang soleh memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin, orang kaya, sama-sama soleh, ahli ibadah, akidahnya benar, tapi di akhirat itu yang lebih dulu masuk surga yang miskin. Kenapa? Karena urusan perhitungan hartanya itu cepat. Kalau yang kaya panjang, dari mana harta didapat, kemana dihabiskan. Kalau yang miskin mau dihitung amalnya, tidak ada yang dihitung. Sehingga dari sisi ini orang miskin itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala memasuki surga lebih dulu. Itu pun kebalikannya ada. Pernah orang-orang miskin dari kalangan sahabat Nabi itu setengah mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memiliki kelebihan daripada kita. Jadi dulu zaman para sahabat itu irinya itu iri pahala, bukan iri dunia, iri pahala. Kenapa kok iri? Kata yang miskin, para sahabat menyatakan mereka itu sholat seperti kita. Iya, mereka puasa seperti kita. Mereka baca Quran seperti kita. Tapi mereka bisa bersedekah, bisa berinfak, kita tidak bisa. Maka dari itu ya Rasulullah, ajarkan kepada kami amalan yang bisa mengalahkan mereka. Diajari oleh Rasulullah. Sehari dua hari berlalu, berbulan-bulan, bocor. Apa yang bocor, Mas? Amalan itu. Orang kaya, sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya tahu, karena mereka juga orang yang soleh, amalan itu juga dilakukan, sehingga kalah lagi orang miskin dari kalangan sahabat Rasulullah, karena amal ibadahnya sudah sama. Bahkan orang kaya tetap memiliki kelebihan infaknya, sodakohnya, zakatnya. Ya, akhirnya datang kepada Rasulullah mengeluh lagi. Ya Rasulullah, engkau berikan amalan untuk mengalahkan orang-orang kaya itu, ternyata mereka juga mengamalkan apa yang engkau ajarkan. Maka Rasulullah tersenyum seraya menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah anugerah Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya dari segi dunia begitulah Allah mentakdirkan. Ada orang soleh yang kaya, ada orang soleh yang miskin. Dan itu anugerah pilihan dari Allah. Tapi di akhirat tetap orang miskin lebih utama apabila soleh, yaitu lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam kaya dan miskin itu bukan tujuan. Dua-duanya sarana. Yang kaya sarana untuk mendapatkan surga tingkatan yang lebih tinggi dengan amalan yang lebih banyak. Yang miskin merupakan sarana ketika miskin dan tetap soleh untuk masuk surga lebih cepat. Maka dari sisi pandang ini, kaya miskin tidak perlu disombongkan atau tidak perlu disedihi. Dua-duanya memiliki keutamaan yang mengungguli lainnya. Yang kaya dengan amalnya, ibadahnya, dan amal dari hartanya itu bisa mengalahkan orang miskin dari tingkatan derajatnya di dalam surga. Tapi yang miskin bisa mengalahkan yang kaya apabila dia juga soleh, dari segi masuk surga lebih dulu. Apa bedanya, Pak? Masuk surga lebih dulu itu untungnya apa? Hah? Kenapa? Iya, di padang, bukan di padang mahsyarnya itu enggak terlalu lama. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun di kehidupan kita. Kita dulu kalau sekolah upacara bendera saja 2 jam sudah banyak yang pingsan, Pak. Ya, pinggir lapangan itu masih ada pohon, ada yang jual es. Iya. Ini di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala kita, tidak memakai pakaian sehelai pun, dan tidak ada naungan atau sesuatu yang memayungi kita kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang jual es. Ya. Dan itu berdirinya bukan 2 jam tapi ribuan tahun. Kalau seandainya tertunda 1 hari saja itu sudah sangat lama. Maka dari sisi ini orang miskin lebih utama. Tapi dari sisi kalau soleh seorang yang kaya tapi infaknya, sedekahnya, zakatnya itu banyak, akan mengangkat dirinya melebihi derajatnya di surga, yaitu lebih tinggi dari orang-orang yang miskin. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua-duanya ujian dan jembatan ke surga. Kaya dan miskin dua-duanya ujian. Miskin, ada orang miskin itu omongannya juga tidak baik. Ya, ketika diajak sholat, Pak monggo sholat. Nek mari sholat sugi ya, Dik. Jadi dikira kalau sudah sholat mesti kaya. Yang sebenarnya ini adalah pemikiran-pemikiran kaum komunis. Ya, saya punya teman-teman dulu di Albania yang kebetulan pemerintahnya itu sempat dikuasai oleh kaum komunis lama, sehingga Islam hilang syariatnya kecuali puasa. Ketika semangat beragama sudah mulai bangkit, para pemuda rajin ke masjid, nenek-nenek tua itu pada nyengong. Apa itu nyengong? Hah? Nengok ke masjid. Iya, tanya, "Mas, kok sering ke masjid? Apa memang dibagikan uang di sana?" Ya. Jadi pikirannya itu sudah materi. Ini kalau orang miskin sudah bicara seperti itu, tidak lulus ujian. Ya. Yang kaya sama, sibuk diajak ke masjid ngomongnya, "Saya kalau ninggalkan bisnis ini, sholat ke masjid, rugi berapa saya? 1 menit saja kerugian saya sekian-sekian." Ya. Padahal lupa apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu ma'asyiral muslimin akan muncul sifat-sifat seperti ini di akhir umur orang tersebut. Nih, kalau orang mudanya itu cintanya terhadap harta luar biasa, itu tuanya akan lebih hebat. Ya, lebih hebat. Bahkan saya pernah ditelepon, dikeluhkan oleh seorang anak, bahkan semua anaknya mengeluh punya ibu seperti itu. Kalau umurnya sudah 75, sehingga kalau bicara itu selalu bicara tentang perhiasan, tentang harta, tentang uang, itu tidak pernah lupa. Tapi sholat sering lupa. Ya. Sehingga sering diingatkan oleh anaknya. Maka hal seperti ini kalau tertanam lama akan mengakibatkan seseorang itu terjerumus di dalam su'ul khotimah, penghujung kehidupan yang buruk. Maka sifat sombong atau meremehkan orang lain itu juga adalah perkara yang harus kita hindarkan dari diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 sifat yang bisa kita uraikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita hindari, sehingga betul-betul semakin sedikit akhlak buruk kita dan semakin banyak akhlak baik kita, yang itu merupakan tanda benarnya iman yang tersimpan di dalam diri kita. Karena iman akan menerangi jasad, akan menerangi dan menggerakkan jasad untuk melakukan hal-hal yang baik. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Apabila ada pertanyaan silakan. Yaitu berlebihan di dalam mencela, ini adalah sifat dan tergolong sebagai sesuatu dosa besar. Karena mubalaghah sendiri adalah maknanya melampaui batas atau dalam bahasa lain dolim. Kalau kita mencela orang karena kesalahannya sesuai dengan kesalahannya, itu namanya sekedar mencela atau mencaci. Ya. Akan tetapi ketika kita berlebih-lebihan, itu sudah melebihi batas dari yang seharusnya kita cela, sehingga berbeda. Terus kedua pertanyaannya tentang mengejek itu. Apakah bisa bercampur nanti dengan mubalaghahnya? Mengejek ini agak berbeda dengan mencela tadi. Iya, meskipun bahasa kita mirip-mirip. Kalau mencela itu kesalahan dicela. Kalau mengejek, keadaan yang dianggap rendah kemudian diperbincangkan. Itu namanya mengejek. Tapi terkadang juga bercampur. Iya, ketika marah misalnya bercampur marah, mengejek dan mencelanya melebihi batas. Jadi bisa bercampur. Kalau bercampur bisa gampang, iya. Hah? Iya, double-double. Iya. Terus yang ketiga? Al-kibru. Al-kibru. Sombong. Apakah berarti orangnya kafir? Iya. Prinsipnya begini. Semua ayat, semua hadis yang mengancam satu perbuatan dosa itu dimaknai sesuai dengan tekstualnya. Adapun secara prinsip hakikinya tidak demikian. Tapi kita ketika menjelaskan tidak perlu memperinci, supaya power, kekuatan untuk menghentikan perbuatan itu kuat. Yang ini prinsipnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kesombongan ini masih di bawah kesyirikan, masih bisa diampuni oleh Allah. Atau dengan cara lain, kesombongan yang ada di dalam diri seseorang itu menyebabkan dia masuk neraka, disiksa dahulu, dicuci dahulu, baru setelah sepadan dengan sifat kesombongan itu dan hilang bekas-bekasnya, baru dia berhak masuk surga. Itu maknanya seperti itu. Tapi ketika kita sampaikan, itu tidak perlu diperinci. Nanti enteng jadinya. Nah, jadi prinsip para ulama seperti itu. Semua ayat ancaman, hadis ancaman terhadap satu perbuatan dosa, tidak perlu diperinci maknanya, tapi difahami tekstualnya saja. Supaya kuat daya cegahnya dari kemaksiatan tersebut. Ya, bisa dipahami? Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.